Ambil terakhir mi'ah dan alaf ya. La'alatul laba fil fasli. Nah. Betul. Set masing-masing PR satu-satu ayah anak tunjuk satu-satu apa dibaca satu-satu. Ini atau saya Arab ya? Nah. Indi Al-Muriyali, nah, Santa Barawati. Nah, Fadal ya Salman. La'alal as'ilata sahadu nama Santa Barawati. Mungkin gampang gak? Pertanyaannya gampang gak? Baitul tabibi ghalin jiddan. Apa yang kau pikir? Nah, ulang-ulang, ayat. Hua. Ayat. Ismau antum kulubum, ismau bikam hadal kolamu huwa bimiatu rubiyatin. Berarti sahas teman huwa bimiatu rubiyatin. Baik. Nah, aman isahih. Siapa yang bisa membenarkan? Anam ya abadu khair. Bikam hadal kolamu huwa bimiatu rubiyatin. Rubiyan ya. Kenapa kok bibi atu? Karena ada harful jar bi. Nah. Baik. Nah, hadis sayyarah itu biar si dulari. Nah, salda barala. Nah, hotel ya. Nah, hotel ya akhara nafal. La'alal khata'ata ya enggak boleh ahli nazar ke perempuan masa la'alal khata'ata jawila astagfirullah. Yang lain. Nah, la'allal dukkana maftuhuna. Baik. Tilkal mikwatu ghaliyatun. Hadi kallajatu bi alfi dolar. Pak senang $1,000. Dari tadi $1,000. Nah, khabar. Kan ada ₹1,000, ₹1,000. Baik. Sudah ya? Hah? Ulang. Arjen. Ikra. Bismillah Arabiya. Baik. Di hadal matari mi'atu rakibin. Makna huis terjemahnya apa? Dalam kereta ini ada 100 penumpang. Mani sahih. Dari Hasan Abdullah. fi hadzal matari mi'atu rakibin. Artinya di dalam kereta ini ada 100 penumpang gitu. Sah wala ghalat. Sahih wala khata. Masih bingung, ya? Lagi apa Khadijah? Sahih wala khata? Khata, yang mana yang khata ini? Matahari kenapa emang? Hujan. Jadi al-an nazalal mataru. Misal, ini sekarang sudah turun hujan. Gitu? Ah. Ngon nyare. Man sahih. Aba Rabbani. Sudah dia biar dia enggak usah komunikasi. Di bandara. Al-matar itu bandara. Kalau kereta. Now. Henta ya ni. Nah, apa dia Asma? La'ala tabiba fil mustashfa. Hadza al-qamisu bi 100 riyalin huwa ghalina. Di hadza al-mu'jami al-safhatina. Dikam kurang sedikit. Berapa harganya sepeda ini? Kalau sudah harganya, berarti juga jawabannya lah. Man sahih. Nah, apabila akan ada. Ikan. Nah, saya ikan hari saja. Tapi ada yang kurang tepat. Kalau pakai di kam berarti jauhnya dengan di. Kurang tepat dikatakan mi'atu, tapi bi mi'ati ya. Ahsan atau baik. Nah, kembali ya akan musalim. La ala is. Ikra ya. Mistarata. Nah. Ala al-maktabina. Tarjim. Mudah-mudahan saya bisa. Bisa lah, ala itu bisa artinya mudah-mudahan, bisa artinya juga siapa tahu, bisa jadi ya itu juga artinya lah ala. Tinggal lihat konteksnya. Nah, baik. Nah, maksan tak tahu. Ini aku kira-kira semua. Hadal kita abubi. Nah, biar sudah biar ya. Ini sudah yang disebutkan oleh Anam itu yang betul apa? Dia tidak tahu. Bikam sudah bikam. Setelahnya tidak berkasrah. Jadi bersama kita ini ya. Terlewat karena bikam hadis saya ratuna yang menjadi dia itu kamnya kalau memang aja. Makanya bini hati ya. Nah, masalah itu. Baik. Paham ini ya? Pelajaran pertama yang kita ambil dari jilid 2 ini, ada yang belum paham? Inna la'ala tentang ghalib, terus juga mi'ah, alaf. Ada yang belum paham? Ada yang mau tanyakan? Sebelum kita melangkah pada pelajaran berikutnya, ini tambah materi, tambah banyak lagi nih sekarang. Ya, khabar. Bertasjid. La'alla. Sama dengan inna, membuat mansub isim setelah, membuat mansub berfathah isim setelah. Berarti la'alal kita ba. Mamnu' minasharaf babnya sendiri. Yang penting sekarang isim setelah la'ala itu mansub. Ketika dia kebetulan mamnu' minasharaf, ya sudah. Tetap mamnu' minasharaf, tapi dia mansub. Berfathah juga. Jadi ini kita mengetahui, satu harakat itu terkadang bisa sebagai tanda mansub atau sebagai tanda majrur, kan seperti itu ya. Fathah, ketika dia di mamnu' minasharaf, dia bisa sebagai tanda apa? Nasab ataupun majrur, ya kan? Fi baiti ahmada, inna ahmada. Berarti satu harakat itu bisa menjadi tanda bagi berbagai bentuk, tergantung intinya tergantung. Nah, ini fathah Jadi di sini kita mengetahui yang namanya fatha tidak melulu dia artinya apa mansub. Makanya kita paling enak itu menyebutnya bukan ini berkat salat atau berfatha lain no. Lala Ahmada dia apa mansub. Tanda nasabnya fatha. Inna atau fi baiti Ahmada dia apa? Mas majrur. Tanda jarnya paham ini ya? Baik. Kelas. Ayo, satu lagi yang belum paham sebelum kita melangkah ke pelajaran berikutnya lebih banyak materinya. Halo. Iya bisa. Kan sudah lewat. Bisa. Baik. Halaman berapa? Halaman. 106. Ya. Tamarin yang ke 2 nomor 8. Ya. Nah, tadi. Bikam hadzal kitab. Bikam hadzal kitab. Bukan. Iya, dia menjadi mudhaf ilaih. Nah. Iya. Kam tamanu hadzal kitab. Iya. Mudhaf ilaih. Kelas. Ada lagi? Baik. Sekarang kita baca bersama. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Apa artinya? Kawin buatlah, untuklah. Jumlah apa artinya? Jumlah-jumlah mustamilan dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Jadi membuat, disuruh bikin apa? Dalam bahasa Indonesia disuruh bikin kalimat. Dalam bahasa Arabnya disuruh bikin jumlah. Ya. Nah. Padahal ya Mbak Talita. Hah? Zakiyo, nah. Kawin. Jumlah. Hah? Ada rajulu dzakiyun. Ana ingin kalimat ini antum kata-kata ini antum buat dengan materi-materi yang kita ambil dari pelajaran 1 jilid 2 ini. Kalau hadza rajulu dzakiyun ini sudah jilid 1. Tapi dengan materi-materi di jilid 2. Sudah antum tahu artinya dzaki, antum buat bahasa Indonesia aja juga dengan materi ini. Itu paling enak gitu. Kemudian harapkan. Naga Ihsan. Zakiyun. Zakiyun artinya apa Ihsan? Zaki? Zaki artinya pintar, cerdas. Ini artinya zaki. Inna rajula zakiyun. Nah, inna ini ya, pelajaran dulu ini. Ahsan tabarakallah. Orang tersebut, sesungguhnya orang tersebut cerdas. Ya. Nah, yang berikutnya, nanti ada sabiyah. Ini hati rialin lamaksan baterai. Istana itu saya rasa ini hati rial. Nah, yang berikutnya endaman, endagiana, Ilyas. Inna khalidan mutazawwijun. Baik. Bisa. Tapi sudah inna, yang lain yang belum. Lala. Lala khalidan mutazawwijun. Nah. Tampaknya seperti itu. Khalid sudah nikah. Bisa jadi Khalid sudah nikah. Jangan-jangan Khalid sudah nikah nah, gitu. Ya. Mutazawwij itu kan artinya orang yang menikah. Ahsan dan barakallah. Nah, fadal ya Khan Umar. Nah. Hal hunaka Umar ghairuka? Memang ada Umar yang lain? Hah? Adabun. Ini sudah lewat bersama kita ini. Di sini semuanya ilat nenda. Nah, apa dia bahasa? Ya, lanjutlah. Umar. Ada berat dia masih bujang. Ada. Ya, sudah apa? Inna Muhammadan azabun. Nah, inna Nawfalan azabun. Ahsanta baraka. Inna hayatan azabin laisa jayyidan. Misalnya seperti itu. Sebenarnya kehidupan orang bujang itu tidak enak. Baik, ahsan dah barang rabi. Nah, fadal. Endak ya. Nah. Man. Abu Yazid tadi mencoba. Nah, antum. Siapa namanya itu? Siapa? Abu. Abu Hani, nah. Huluk. Nah, ahsan dah. Lala huzu hulukin. Tampaknya dia orang yang berakhlak, memiliki akhlak. Barakallah. Dular, nah, dular. Dagia akhwan Rahman. Nama ya Pak Khadijah. Nah, ini al-mudular ini nama tanda barakallah. Nah, fadal ya Pak Khadijah. Alim. Nah, hadal qamisu alim. Pakaian ini mahal. Ahsan barakallah. Kita baca bersama ya. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Zakiyun jam'uhu azkiya'u Ghabiyun jam'uhu azkiya'u Khulukun Ahlakun. Ahlakun. Mi'atun. Mi'atun. Alfun. Alfun. Rubiyatun. Rubiyatun. Jam'uha rubiyatun. Jam'uha rubiyatun. Mutajawwijun. Mutajawwijun. Azabun. Azabun. Jam'uhu ahzabun. Yahudiyun. Yahudiyun. Jam'uhu yahudun. Jam'uhu yahudun. Mu'jamun. Jam'uhu. Sebentar. Sebentar. Nah, fadal ya Salman. Mu'jamun baca itu. Jam'uhu apa? Ya. Ma'ajimu. Kenapa kau ma'ajimu? Kenapa kok ma'ajimu ya Ihsan? Kenapa kok, maksudnya, kenapa kok tidak bertanwin? Hah? Ya sudah, ini apa ini? Dia kenapa kok tidak bertanwin? Sebutin nama. Abu Fauzan. Ini jawaban paling nyaman. Ya betul. Tapi ada ini sudah lewat bilangannya ini. Lah, dia kenapa tidak bertanwin? Disebut apa ini? Nah, ya Fauzan. Namnya Abu Qajar Mamlu Minasara Ma'ajimu kan dah lewat ya. Ini bagian yang apa Mamlu Minasara ini? Nah, ahsan sabar Mamlu Minasara. Kenapa? Karena dia jamak dalam bentuk wajannya Masahil. Nah. Dularun. Jamuhu dularatun. Safhatun. Jamuha safahatun. Najifun. Jamuhu najifuna. Ghalin. Kumbun. Jamuhu akmamun. Ada yang belum tahu ini lengan apa lengan baju ini namanya kum Robi bukan ini bukan jahil ya Robi itu walaupun bodoh tapi bukan bodohnya karena jahil itu orang bodoh karena tidak tahu ilmunya tapi kalau Robi ini dulu lah seperti itu ya bukan karena nggak punya ilmu tapi karena ya apa ini agak-agak kita kurang. Nah itu hobi ya beda dengan jahil. Jahil karena dia nggak punya ilmu. Orang bodoh nggak punya ilmu dikasih diberitahu ilmu, nah dia sudah bukan jahil. Tapi kalau hobi ini ya kurang apa kurang. Bodoh, ya mungkin bodoh dia tunangannya. Apa? Bukan orang, bukan enggak genep. Bukan. Ya dungu lah, seperti dungu ya. Ya, enggak sampai edio. Enggak sampai edio. Nah, ada yang belum tahu lagi? Saya khotob. Oh, cagap kan pemuda. Pemuda jadi dia mutajawwid. Artinya kalau cagap itu dari sisi umur. Kalau azab, karena dia belum nikah. Hatta 50 tahun belum nikah. Ini dibilang azab. Ya, no, belum menikah. Bujang. Bujang lapok. Gimana? Masa dia dibilang mutajawwid? umur 50 misalnya. Itu gitu. Kalau syabab, karena usianya masih usia syabab, tapi dia menjadi sudah menikah. Umur 15, 17, 18, ini dibilang syabab. Tapi sudah nikah ya, tidak dikatakan anak. Baik. Yang lain, ada yang belum tahu artinya atau ada yang menanyakan? Kenapa, Bang? Insyaallah nanti akan ada. Insyaallah akan ada yang buat sendiri, insyaallah. Ini biar gak memberatkan, yang penting tahu kalau 100, 1000 itu gini caranya. Baik. Sekarang kita masuk pada adat ihsan. Urut ya. Nyambung. Mulai dari ihsan. Terus itu ada lagi. Manil aku, nah manil aku itu pertanyaan gini ya. Coba, berarti ini cara usulnya seperti ini. Kita ketika tidak kenal dengan seorang, yang lebih enak adalah bahasa Arab kan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya. Kaifa haluka ya akhi? Antum kabarnya gimana akhi? Ini kita nggak tahu siapa orang ini. Kita tanya. Manil ah, bukan tanya man anta, bukan. Malaysia misalnya, lagi ngobrol dengan orang tua, ketemu seperti itu, kita nggak tahu siapa dia. Itu hanya bukan man antum atau man antala, Malaysia. Ya, ini uslubnya seperti itu. Jadi manil ah, misalnya siapa al ah? Kan sudah alif lam ya, ya sudah berarti yang dimaksud ya ahnya di depan kita. Memang kalau diterjemahkan nggak nyaman. Manil ah, siapa saudara? Ya bisa ya bisa. Siapa anda lah itu. Tapi ini caranya, uslub dalam bahasa Arab yang lebih tepat ketika kita berbicara dengan orang bukan baliknya man anta ya. Tapi manil ah. Siapa saudara? Ketemu anak kecil sama. Manil walad? Kamu ini anak siapa atau gimana terjemahan dari Indonesia-nya emang enggak pas. Bukan anak siapa sebetulnya tapi ya maksudnya tanya anak ini anak ya di sana siapa atau yang penting yang pasti paham lah itu ya. Hah? Dengan siapa? Tapi ini anak kecil. Nah, mari dulu balas. Malaysia. Nah, seperti itu. Nah, kotor. Ke belakang dulu aja. Ana minal. Nah, ana minal wilayah al-mutahidah. Ini al-wilayah al-mutahidah itu USA. Amerika Serikat. Coba, USA itu artinya apa? United. United kan artinya apa? Kesatuan kan? Nah, itu mutahidah. Nah, wilayah itu ya state lah ya. State itu wilayah. Intinya di USA ini Amerika Serikat ini. Amerika Serikat al wilayah mutahidah. Nah. Baik, khabar. Abu mau mencoba? Baik, nah, labas. Jazalah khair ya, Aba Unaita. Nah, fadal ya, Fajar. Siapa entar yang belum siapa berikan akhir sana ulangi lagi. ana masruf, masruf, masruf run. Hukum asalnya satu kalimat itu bertanwin seperti itu. Bilika ikana. Ismi. Betul. Tarjim. Iya. Ini punya antum semuanya seperti ini. Amin wasin, amin wasin tu lagi seperti itu. Anta ya hisamu. Sudah. Punya antum sampai ini. Enggak ada yang lain. Baik. Amin wasin tu. Nah, amin wasin tu na anta ya hisamu. Nah, hodol. Abah Zaid. Nah, memang agak enggak nyaman lisannya kita. Kita sudah terbiasa jika ngomong anu diarabkan ini. New York jadi New York. Washington nih, Washington. Nah, yang benar lainnya betul kah? Amin New York. Ah, al-muhim ini. Terakhirnya kah gitu memang betul. Nah, hotel. Abang Nuhan. Salman. Nah, hotel ya, Nuhan. Nah. Alakah alakah amina amina ya ustaz. Labar, labar. Baik, jazakallah khair. Fadli ada apa saja kali ulangi Abu Gaja? Alakah alaka abna'u ya hisamu aman yuafiq man yuafiq afana abaukat alaka abna'u ya hisamu. Nah, nah, man yuafiq man yuafiq. Naam ya Abaqai. Subhanallah Imam. Nah, Fadal ya Salman. Abnaw kenapa kok di apa mamnu kena saraf ya Abaqai. Nah, jadi alaka abna'un ya hisyam. Fadal ya Abah Ali. Baik, labat, ma'adul. Fadal ya Ahana Ilyas, diulangi. Abna'in. Kenapa kok in ya Abah Ali tahu? Nah, mudhaf ilaih. Jadi dia mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih berarti majrur. Nah, maksan dan barang. Nah, Abdul ya, akan Abdul. Nah, Abdul. Abdul ya, akan Umar. Nah. kan? Dibilang suruh merojak. Inna inna aywa wa ba'dahum wa ba'dahum antri kalian wa ba'dahum nah padahal ya abad nah nah nah padahal afrisi coba inna hunna siwaran terus nah asal bapak betul ya ada baik betul ya ada kualitas nah, beli ada kedinya. Amos lima tu bunna, betul apa kerja? Gitu. Ya. Nah, berarti hitam berapa anaknya semuanya? Hah? Berapa? Berapa? Hah? Semuanya berapa Islam anaknya? 11. Laki-laki berapa? Nah, perempuan berapa? Nah, ini salafi. Anaknya banyak, harus gitu. Punya kemampuan untuk beranak banyak, jangan dibatasi. Nah, bisa beranak banyak, masih bisa, jangan hanya 2, 3, 4. Terus, yang penting memang sesuai dengan kemampuan. Iya, banyak anak itu. Kan ini sebenarnya para anbiya, bukan hanya Rasulullah SAW, tapi juga para anbiya. Nah, beranak banyak. Tazawwaju al-walud. Yang pertama juga Rasulullah SAW, tazawwaju al-walud wal-walud. Al-walud perempuan yang bisa beranak pinak banyak. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumiyah. Aku nanti akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi. Kalau misalnya kita tahu kita ini sehat dan normal. Kalau kita tahu ya kita ini ternyata mungkin ada istri-istri yang susah ya jangan ragu untuk menambah istri dalam rangka menambah anak niatnya kan untuk ini kan jadi seperti itu kalau sudah dengan istri satu banyak anak ya gak usah takut untuk menambah istri kalau dirasa adil. Kalau tapi kalau takut keadil, ya jangan, satu juga. Saya, jadi sekedar telinga ini, mohon. Tapi saya aja di sini anak luar biasa. Dan untuk lihat, mu'alif ini banyak mendatangkan hal-hal yang memang sesuai dengan syarat Islam. Ya, memberi contoh-contoh. Ya. Coba ini, anaknya 11. Yang laki-laki 6, yang perempuan 5. Antum kalau perhatikan dalam lembaran-lembaran kemarin, banyak hal-hal yang memang Masya Allah, ini kita bagus sekali. Walaupun kita bahas Arab, tapi di situ ada terselip hal-hal yang memang ditutup oleh saya. Dimulai dengan salam, ya. Diwarnya dialog dimulai dengan salam. Baik. Sekarang kita baca bersama. Tamari. Ajib anil asilatil atiyati. Nah, Abdul ya, Khana Abdullah. Min ayna ithaun? Huwa ada. Ya enggak apa-apa, ithaun min bisa. Nah, min yuraka. Anda sendiri agak susah huruf. Nah, fadal. Lagi ya. Nah. Nah, ya kalau rezeki. Nah, berarti yang pertama ini jawabannya bukan min New York ya. Tapi dari minal wilayah al-muttahidana. Fadal. Ikra-ikra soal ya, kalau rezeki. Antum ada tembok penghalang tidak dengan Abdullah harus? Nah, huwa min new yuroka. Dari akhir musalif. Lala akhlah saya sahina. Fadal, Salim. Nah, lalu salata akhwatin. Man yuafiq akhwana musalli? Lalu salata akhwatin. Man yuafiq? Nah, mau Fauzan. Hah? Kok gak jadi? Nah, nah. Apa? Manya Khalid? Nah. Nah. Lima ada ya, ada apa? Kenapa kok? Akhwat. Hah? Ada inai lain kan beda? Nah. Kayak itu ya, kawan. Abu Fauzan paham ya? Lu. Nah, saya mendengar salah satu akhwat. Baik, kita baca bersama. Ba'adil alamata. Amam al-jumal sahihati. Wahadil alamata. أمام الجمل التي ليست صحيحة. Apa dia? Dah hadil alamat. Kan tanda ini, ya. Terus apa? Amam al-jumal sahiha apa? Di depan. Nah, benar. Dan alamat ini di depan. Tidak benar. Nah, Fadl Ihsan. Sudah nanti tinggal bilang sahih wala khata gitu aja. Iqra. Ayat-ayat Iqra. Irfa sawtak ya. Hisyamu min Washingtoni. Itu artinya. Karena mau lagi antum ini, antum baca bahasa gini ya. Di sebentar enggak ada. Sudah enggak ada. Ana mau lagi antum. Hah? Coba ulang lagi gimana? Baik. Hisyamu min Washington. Man yuhabi? Man yuhali? Kenapa ya Aba Konita? Washington ni. Nah. Baik. Ini mana? Baik. Indah mana Aba Khadijah? Washington. Baik. Jadi enggak Aba Khadijah, dan betul Hisyamu min Washintuna. Kesalahannya itu Hisyamun. Ya Aba Khadijah. Bukan Washington terperah sudah mengomong gimana nih. Nah, tapi dia nah ya, Washintuna. Benar dan tapi kesalahannya bukan pada situ, tapi kenapa kok Hisyam di apa? Di mamluk Nasara. Nah, ini kan bertanwin. Baik. Nah, fadal ya Endaman Abu Rabbani. Nah, sebentar. Ada sah wala ghalat? Sah wala khata? Sahih wala khata? Khata. Nah. Fadal ya Abu Rabbani. Ahwatuhu muslimatin sahih. Aman yuwaqi. Akhwatuhu muslimatin sahih. Aman yuwaqi. Naam ya Salman. Anta tukhalifu wala tuwafiku? Tukhalif? Naam. Muslimatun. Kenapa kau dibuatin ya Barabani? Ini kan mubtada khobar. Biasa nah. Ini antum ini yang lalu-lalu kurang di murojaah. Ini bahasa Arab ini nyambung loh ya. Yang pertama DL jilid 1 halaman pertama ini enggak akan habis sudah. Ini berulang lagi muncul lalu tolong murojaah. Nah, aqwaatuhu muslimatun. Endaman, naam ya Umar. Banatuhu lasna bimutazawijatun. Ya. Nah. Bin. Sahih wala galat apa? Sahih. Nama diwafik. Maniwafik akhana Umar. Banatuhu lasna bimutazawijatin. Maniwafik. Yang jelas dong angkatnya. Man yuqali. Tadi ada yang angkat barusan. Man yuwafi. Nah, ahad yuqali. Ada yang berbeda ini sih. Hah? Baik, benar nah. Kenapa kok tin dibaca tin? Aba koi? Kenapa kok dibaca tin? Anak maksan barbarani. Karena ada huruf ya. Nah, abdul ya anak. Aba Abdurrazzaq. Sahih wala kata? Kata. Abdul ya Khadarizki. Nah, ummu laisa bi muslimatin. Sahih wala khata? Sahih. Sahih. Naqabal ya Iyas. Matah. Baik. Kita baca bersama sekarang ya. Ta'amal ma yali. Ta'amal ma yali. Hamidun talibun. Hamidun talibun. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. Abdullahu sigharun. Abdullahu sigharun. Abdullahu laisu bisigharin. Abdullahu laisu Aminatu tabibatun. Aminatu tabibatun. Aminatu laisat bitabibatin. Aminatu laisat bitabibatin. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Ini sekarang pelajarannya laisa. Artinya apa Laisa? Bukan atau enggak atau apa tidak atau itulah kurang lebih ya. Laisa. Jadi ketika untuk satu bukot bulan al ini laisa. Ketika untuk satu bulan jadi apa? Laisa. Ya. Ketika menjadi jamak mudzakkar jadi laisu. At-tullabu laisu fil fasli. Ya, para pelajar tersebut enggak di kelas. Atau laisu mutazawu. Laisu mutazawu bi mutazawwijina. Para pelajar tersebut bukan orang-orang yang sudah menikah. Intinya bukan atau tidak. Kalau untuk paham ya? Laisa, laisa, laisu, lasna. Ini ada pun laisu ini alif, ini sebagai pembeda. Tapi intinya bukan di sini, ini sekedar ya nantilah penjelasan. Tapi intinya di sampaian. Paham sama sini? Ya? Ini dihafal. Untuk hua. Untuk jam'a mufrad satu mudzakkar laisa. Untuk mufrad satu mu'annas laisa. Untuk jam'a mudzakkar laisu. Untuk jamak muannas lafza ya, ini semua berlaku untuk orang ketiga. Ketika kita berbicara, ana menyampaikan kepada antum, at-talibu laisa bimutazawwijin. misalnya. Ini adalah orang pertama, ya. Antum orang kedua yang diajak bicara. Kita sekarang sedang membicarakan orang ketiga, siapa? Atolis tersebut, pelajar itu. Ya, ini semua berlaku untuk orang ketiga, pihak ketiga. Paham dari sini? Baik. Yang berikutnya perhatikan. Anta, kita baca bersama ya. Anta kabirun. Anta kabirun. Ini dalam kurungnya untuk menunjukkan antanya, tapi boleh dibaca, boleh tidak. Menjadi lasta bikabirin. Lasta bikabirin. Antum jududun. Antum jududun. Lastum bijududin. Lastum bijududin. Anti fakiratun. Anti fakiratun. Lasti bifakiratin. Lasti bifakiratin. Antunna mujtahidatun. Lastunna bimujtahidatin. Lastunna bimujtahidatin. Ini untuk orang kedua. Ya. Jadi kamu bukan atau kamu tidak bukan seorang yang tua. Ya. Lasta bikabir. Kamu bukan orang tua. Kabir ini artinya kabir fisin ya umur. Kalian bukan orang yang baru. Lastum bijududin. Bukan orang baru kalian, sudah lama. Sampai sini paham? Ya, ini diapain ini? Ana yakin sekarang akan membahas. Tapi kalau enggak dimurojaah nanti dia. Pertemuan-pertemuan berikutnya, ana yakin ada yang salah nanti. Soalnya sudah bersama antum berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Sudah tahu tabiat dan karakter serta watak. Nah, tapi tolong ya, Fadlikum. Hal-hal yang negatif, yang tidak benar, dirubah. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang, jangan dibiarkan. Seperti itu. M yang ketiga itu, kalau bisa benar-benar di malesnya ini, ya, dirubah menjadi rajin. Baik, paham ini ya? Baik, kita baca bersama. Ana mudarrisun. Lastu bimudarrisin. Lastu bimudarrisin. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Lasna bitullabin. Lasna bitullabin. Baik. Sampai sini paham? Ya? Paham sampai sini? Nah, indah ya Abah Khadijah. Kita baca bersama perintahnya. Adkhil laisa 'ala al-jumalil atiyati. Adkhil laisa 'ala al-jumalil atiyati. Apa artinya adkhil? Masukkan laisa ke dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, apa tadi Abah Khadijah? Baca dulu kemudian masukkan laisa. Nah, kita belajar bertahap. Antum sekarang mengikuti uslub yang ada di kita. Ya. Karena laisa sebetulnya juga bisa dengan uslub atau model atau susunan kata yang lain. Enggak seperti ini. Tapi sekarang kita belajar bertahap, yang penting sekarang kita belajar mengikuti yang di kita. Ya. Jangan kemana-mana. Nah, maksan tak barang-barang. Nah, fadal ya Abah Sofiyah. Barusan mana bilang? Ikuti uslub yang ada di kita. Jangan ikuti yang lain-lainnya dulu. Nah. Coba dibaca di tadi Abu Sofia, Hamidut Talibun. Menjadi apa ya Abu Sofia? Coba dibaca. Hamidut Talibun menjadi berarti sekarang al-ma'u baridun. Nah, karena boleh juga kita mengatakan laisal ma'u bibaridin, boleh. Seperti itu. Makanya nak katakan, sementara kita ikuti uslub yang ada di kitab dulu. Biar langsung tidak bingung. Nah, padahal yang akan berusaha nah, aksan dan barang. Namanya nah, Abad Zahid. Mencoba nah, aksan dan barang. Namanya Abad Zahid. Nah, laisa bisa'bin. Apa artinya? Sulit, besar. Kalau laisa bisa'bin tadi, tidak susah. Mudah. Yang penting tinggal jangan malas. Wabar ya, Rasul. Nah, maksan, barang-barang. Nah, fadl ya man? Indah, indah man? Indah, nah, Fajar. Nah, salam, barakat. Atiflu laisa bijau'ana. Kenapa kok bacaan na ya berusaha? Atiflu laisa bijau'ana. Hah? Maksudnya dengan fathah. Kata Abu Dada, karena jawab ini maksudnya dengan fathah. Hah? Majirnya dengan, berarti namanya apa itu yang majir dengan fathah? Apa istilahnya? Isim yang majirnya dengan fathah istilahnya apa? Namya Bokasa. Ahsan mamnu min as-sarf. Nah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ada yang belum paham artinya atau yang lainnya? Nah, imun tidur. Bukan. Itu nanti istilahnya badal ribat min kul. Sudah nanti baca lagi. Iya, misalnya nanti akan ada bilang. Yang lain, ada yang mau tanyakan? Kita banyak di materinya nih. Antum kalau nggak aktif, nggak cukup ini. DL hari Sabtu malam, kemudian rojanya maghribnya nggak cukup, kawan. Nah, harus aktif dan setiap harinya harus merojani. Banyak ini materinya. Nah, coba satu pelajaran tahunnya berapa materi? Ya kan? Pelajaran satu berapa ini? Ini kalau pelajaran dua ada Laisa, Laisanya ada berapa? Laisa, Laisa, Laisu, Laisu, Lasna, Lasa, Lasi, Lasuna, Lasum. Banyak ini. Nah, belum yang berikutnya nanti. Sehingga yang satu itu, yang M satu itu. Baik, kelas. Ada yang belum mau nanyakan lagi? Artinya? Ada yang lainnya? Apa minggu depan ujian dia ya? Ini banyak kali dapat materinya ini ya? Hah? Ya? Minggu depan salah imtihannya? Hah? Pelajaran ini ya, satu dan dua. Yang DL2 ya, kita sudah ambil. Soalnya lu kalau begini kan gak belajar. Begini kan aja gak tahu belajar apa. Baik, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya insyaallah. Nah.